من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ikul hadis udawi kilah iki iku fikih hadis Yastahabbul lil mashi dan sunahkan kade wong kang lumaku sikil mal janazati sumertane janazah opo ayakuna yantahana ya mashi amamah kudadaping dalam areping janazah sunahkan kajeleman lempang serta janazah lempang na diharap Bikola Syafi'i mengucap sapa Imam Syafi'i wa malikun lan Imam Malik Lafad al-masyu amam al-janazati afdalu utawi lumaku sikil ing dalam searping janazah iku lewih utama Cik Imam Syafi'i oge Imam Malik sekadar utama Lima tadommanahul hadith Na barang kang nyimpenuing ma pa hadis min fa'lihi saking pagawean Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fa'lil khulafa'ir rasyidin lan pagawean atawa megawene khulafa'ir rasyidin min ba'di saking sahusane Kangjeng Nabi sekedar afdol diharap namun lobaan Namun saya tikan mesti ngade, mesti mayat na hudang. Wagala Ahmadulan ucap sapa Imam Ahmad bijawazil masyi baina yadaiha wa khalfa. Cik Imam Ahmad bin Hambal makawan wenang lumaku ing dalam antarane areping janazah lan ing dalam saduburian janazah. Wan yamini halan saking kiwaun janazah wa shimali halan lewan yamili saking tengen janazah lan kiwaun janazah ya nafi iklazatuhune gudadabing dalam masyu baina yadaiha ilaih apa atau siata jembar kenalal musyayin ngadase wong kang ngiringaken kabeh wa huwa yuwafiku sunatal yasra bil janazah Dan utawi ya jawazil masyiku metuki ya jawazil masyik sunah ngagakan kalawan janazah Itu masarwa kasunahan teje ngagegerakan janazah Orang gitu ngurusan mait sunah gegerak Maut cepet salatin langsung lempang nagera de cepet Lantaran nyanagis tebetahun jasa Alam nangis lain alam dunianya namangis aya di alam barzah hayang segera ka alamnya na wala yazamuna makanan wahidan lan loranana netepi ya musyayain ing panggonan kang suwiji ya musyuna fihi kang lumaku ya musyayin fihi dalam makanan wahid ula dihiji tempat nu bagus nama kadi harap kadi katuhun kadi kencan kadi tukang jadi ayah jelema nu ka urang nyarita woy apulan diharap nges tadi woy apulan dikatuhun nges apulan dikenca eker iya apulan di tukangan sekedeng deike jadi kabeh deh woy salah nak Ya Allah ya syukur alaihim Darapun yang dah orang nana Masyakat Ya masyu alaihim Ingat dasi musyayain Awala ba'dihim Atau ingat dasi setengah musyayain Nujelas maku maha ngenah Nabai ngaran jelma loba iya Ogola Abu Ahmad Infadalan wajah sabah Imam Abu Hanifah Al-Masyu Khalfah Abdalu Tawi lumaku ing dalam saburian janazah iku kang lewih utama Lima rahu imnu tawus kena barang kang ngariwayatkan hu ing masa pa imnu tawus anabihi saking bapana imnu tawus min jumlah titabi'in Tadda batur mahiji hadis dibongkar ku imam anu opat jadi beda-beda Taran cara panyokotan nanalah nu beda Idia mantai dicaritakan cara nyokot na kunaon Imam Syafi'i jatuh kana afdol taeta parabot nu kitu nu hese mah. Tina kecapan hiji hadis annahu ra'an nabiyya wa Abu Bakr wa Umar wa hum yamsuna amamal janazah. Taeta teh henteu dijadikeun sunah sakadar dijadikeun utama ku Imam Syafi'i jeung Imam Malik. Eta kene hadisna. Imam Hambal mah Imam Ahmad jajaknya nanti teu mendek di mana bae teu sakadar neuleuh harita kos kitu. Kemudian jeung Imam Abu Hanifah mah bagusan ditukang cenah lantaran hadis eta teh mun diperbandingkeun jeung hadis nu diriwayatkeun ku Ibnu Tawus atuh masih keneh kitu luhuran keneh kuatan keneh kitu hadis anu diriwayatkeun ku Ibnu Tawus ditukang. Di mananya adane mamasa Rasulullah lalu maku sabagang yang Rasulullah sallallahu hatamata malah maot ya Kangjeng Rasul illa khalpal janazah angin dalam saburian janazah tah bahasa nu tadi mah cek tadi wahum yamsuna amamal janazah ari ieu mah mamasa Rasulullah hatamata illa khalpal janazah eta teh bahasa kosor. Nu tadi mata mengansa kadar bahasa gitu khobar jadi ranahuro an nabi wa Abu Bakr wa Umar wa hum yamsuna amamal janazah eta mah khobar eta mah yahtamilu sidqa wal kadzib bari imam mamasa Rasulullah hatamata ila khalbal janazah bahasa teh koser asubkana wa adawatul qasi ila innamat pun wa taqdimun kama taqdama. Jadi lamun ngabahas kabeh mazhab nu opat urang ojaheuh eta tanda urang bodoh. Heeh kabeh. Eta tu geus ae kabeh mah. Geus tuturkeun atuh. Okos lamun aya jelema nu bodoh mah babari bae. Woi, naon? Cik Kangjeng Nabi ge sumuli ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Tah sia geus ulah make falak. Oh, cek urang pan aya dina surat Yasin wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Tuh, wal qamara qaddarnaka minu agung cek Gusti Allah, geus mastikeun kana bulan manazila kana pirang-pirang manzilahna. Poe ieu di manzilah ieu, poe ieu di manzilah ieu, poe ieu di manzilah ieu. Berarti kan aya, berarti tah hayeus jadi kumaha? Ayo, sedengkeun dina di ditu tu aya dina surat kitu Ar-Rahman. Kitu pan geus dijelaskeun tatkala syamsu wal qamaru bi husban, najmu wasyajaru yasjudan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayo sieun kumaha? Heuh, jeung bener kabeh. Ayo, jang sia. Waktu kumaha sia bae? Tuh, warna. Teu puguh teu puguh dalil si kos kitu. Kurang dibanding dihijikeun. Ia antara Al-Quran wal-Qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Ijeng sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi. Eta hebatan mana? Oh, kakarak santri. Wah, ulah sok make palak sia. Hei, Kangjeng Nabi ge ukuran anak ya teteh ru'yat. Ulah make palak. Atau pan sedina Quran. Wa kullum fi falaki yasbahu. Disiksa sia ku Quran. Dihonya, oh usuk masih abaya tuh, ya kakarak degetak sakit tu doang aja nges leh gitu, ulah gitu tu, pertahankan dek makai sumuliru yati sing tegep, dek makai wakulum viva lakias bahun sing tegep, ya, ya memang unu tergep sebenarnya mah ya aku mah diberi duit nabe ku bupati, gitu kan bener pun. Itu jadi itu beres itu kos itu pak. Ya, bandingkan ulah ku urang ku Imam Syafi'i gedean kena sumuli ru'yatihi sia sebab ieu mah amr al amru iza utliqa yang sarafu lil wujub. Itu mah ngan sakadar nyaritakeun aya doang wa kullun fi falaki yasbahun tamah teu jadi dalil nyaritakeun aya wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kul urjunil qadim tamah nyaritakeun aya doang atuh hematan kana sumuli ru'yatihi cek Imam Syafi'i tuh aya Imam Syafi'i mah kana maka wa kullun fi falaki yasbahun. Kulama makena palak bae cik Imam Syafi'i. Pan kunaon sih? Dalil deui. Tuh walaya angges na. Entah katu oh jahenya. Atuh emang bodoh orang mah tuh. Kitu heuh kieu heuh. Aya bae jelema langges teu kudu puasa jadi ribut bae eta nu akur mah. lamun dibongkar tak urang tercengang, bakal eleh ruyat. Padahal rojeh teh teu ruyat. Tapi ulah ku urang dibongkarna tinggal 5 mazhab. Ye, ulah sembarangan. Cek Imam Syafi'i teh ulama ruyat teu pernah padahal make kana sumuli ruyatihi ngan pamarentahna buah bener buah teu ruyatna. Ah ulama dek ngamalkeun ilmu kula bae jang sakulaeun. Ngan kabeneran baturna luturkeun kula kabehan. Itu geus eh. Nah, ladak tah di sebuah negara kumaha tinggal kitu. Di sebuah negara kumaha tah? Kabeh bener kuatan sumuli ruyatihi tapi loba ulama makena make wal qamaro qaddarahu manazil ta'ada kal urjunil qadim. Tah, eta bisa kos kitu tah kumaha tah? Eta lah diulik. Imam Syafi'i ngulik Imam Hanafi. Oh luhur tuh ingat tuh nu gamari bae Syekh Mansur jeung Habib Utsman ngarulik aya bae kitabna. Diulik di sebuah negara rukyat laksanakeun hasil daripada hitungan falak. Hitung falakna nu bener sebab salah darjahna manzilah berubah ukuran di manzilah dabron ke lain ieu bahaya. Yo bisa dikajahokeun poe ieu sabara darjat berarti aya di manzilah anu poe ieu sabara darjat aya di manzilah anu eta teh kudu dikajahokeun jadi melalui pengenalan manzilah heula sedengkeun eta barang diteliti teh teu robah-robah tetekos kitu mah paten mantak di ditu da Al-Qur'an wa kullum fi falaki yasbahun di ditu da ge wal qamara qaddarnahu manazilah ta'ada kal urjunil qadim hatak adakal urjunil qadim. Mantak Kangjeng Nabi ditanya, "Ai bulan si kumaha jeung sahabat?" "Oh, yas'alunaka 'anil ahillah, kul hiya mawaqitu linnas." Je, atuh araraya kabeh, teu puyeng tambah puyeng lah. Eueuh nu salah kabeh ge tinggal nu bener deuk make ru'yat nu bener deuk make palak nu bener jam masing-masing aya dalilna. Kengan nurojah tetap bayar palak, ayah tetap bayar ruyat. Ia memarjuh ngan engke bisa terjadi rojah jadi marjuh, marjuh jadi rojah tuh. Pan bisa kitu kie. Urang ge mimiti nama ngejar-ngejar awewe. Urang tak nu ngejar awewe. Tapi kebal-kebal barang urang tak apel. Urang dikejar-kejar mantap. Tuh akur baik jama. Mantap kadang-kadang orang jadi abid isuk bageto jadi merdeka kadang nu merdeka jadi abid abid jadi merdeka atuh kitu bae ngan eta mah kadang-kadang orang nutur-nutur awewe orang apel kadang-kadang mah orang teh encan ditutur-tutur awewe kakarak hayang doang encan jadi kurang laku sebenarnya mah kitu tah eta kos kitu masyaallah masyaallah ya kitu bae terus. Ya, tapi tetap baik. Mankul mamankul baik, nas ma nas baik. Tah geus carita rojeh jeung marjuh, na yeulah kuatna dalil. Di mantak dipilihan dalil. Teu geus lain pagawean tukang nonton TV. Lain pagawean anu sok ngadahar hulu pedal lain. Nu leha-leha lain kumpulkeun heula ye dalilna Bukhari na buka Muslim na buka. Harareseh horenganan Bukhari mah aya ge di tetangga urang ngaranna Haji Bukhari eta bae. Eta bae tanyakeun ka Haji Bukhari. Tuh, eta nu mantak Ibnu Hajar teh lain leutik-leutik ulama. Ibnu Hajar teh ahli tarjih. Beuh, nyana mah geus ngarojehkeun ieu. Ngarojehkeun ieu. Berarti otakna ilmu nangis tekat totor ku urang. Narawil hadis Salim ibn Abdullah bin Umar ibn al-Khattab al-Alawi al-Madani al-Faqih rawang riwayatkan ya Salim anabihi saking bapan ya Salim Abdullah jadana Abdullah bin Umar bin Khattab rawalan ngariwayatkan ya Salim daya Nabi Hurairah tasaking Abi Hurairah warafilan kerapa ibni khudej warawalan ngariwayatkan di anu saking Salim sopo ibnu anak ke Salim Abu Bakar nyataneki Abu Bakar wahamzalah lan kehamzalah ibnu Abi Sufyan matahalimati ya Salim sanata sitin dalam tahun 6 wa miyatin lan 100 genap berarti 150 an ummi atiyah wallahu alam syawab.